curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Teratus 4,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Ketemu lagi dengan acara curanmor, curahan perasaan dan humor. Cerita, nyong tuh cerita kang. Ya ceritanya tentang bocah sekolah ya. Bocah sekolah kan tugasnya sinau mbok. Sing jenane siswa, mbok kudune belajar mbok tugasnya mbok. Mbok kudune tugasnya sinau mbok apa ya. Omala karepe kelayaban bae. Karepe madonan bae. Alas pokoknya orang karu-karuan. Anggar kok lagi kok sinau. Jangan doble kok orang karu-karuan. Nah jalan yuk tiliki kayak apa. Bang, jebang, bali bang, bali bali, jeklah ya ban, bayar kerja jujur bang, jebang, bali bang. Anak, suara orang anak bongi nanti ke bongi sih. Jekurang ajar kue, kenyo ramamu ke, ramamu ke, orang lumpur aku ini dibucalan yang bang, jebang, orang lumpur aku ini jajal, laya ban, kebali sekolah orang andang-andang umah acan, cinau jajal bang, jebang, cinau. Cinao, aja kerja kelaya buan, buai, kerja madunan, buai, mana nanti bahasian jajal lah, aja, kerja apa-apa bung tua, buai sih ngomong ni. Ramaku sih ngomong kat mau ya, ujarku, bung belum pada patu, bung pernah ya kayak ruing temenang kuping. Jebeng, kurang ajar kau ya, baju kau ya, bantu kau ya, balik, itu kanda ni malah geblung-geblung nak tua. Balik apa kowe? Balik apa kowe? Balik apa kowe? Balik apa lah pak? Bang! Bang kok manjan, bang jebang. Bang kok manjan, kurang ajar ke arah untuk kowe. Balik! Balik! Balik! Bolak-balik. Anggar balik sekolah, ngandang risik, sembayang, gagean madang, terusin nau. Aja karpe kelajaban, bae. Karpe dolan, bae. Karpe madonan, bae. Diburu sih. Sinau. Kowe gue tuh lu bisa sekolah. Apa? Kowe tuh lu bisa sekolah. Tugasnya bisa sekolah gue sinau. Apa? Sinau. S-I-N-A-U. Sinau. Hahaha, sinau kucis. Kok tomo malah kucis-kucis nabung tua. Kurang akar kok aja. Sinau apa kowe? Sinau apa kowe? Ya pak, nyun sewu, ajak kaken cangar rika ya, ajak kaken baur-baur. Apa? Ajak mudut, bae. Ajak kaken odol. Oh, sing kaken odol. Oh, sabar dipit, pak, sabar dipit. Sige kaya, bae. Bapak ini sige panjang nih semuanya, dine ngerti. Sing jenungannya waktu nenyong, sing jenungannya waktu dalam hidupku gue, acaranya wis pirang-pirang. Apa? Acarane wis ngaduk diuk. Dadi aja karepe kon sinau bae. Wangar sinau bae. Gaweane nyong, acarane nyong pada terbengkelai. Apa? Pada terbengkelai, Pak. Acara ngapa, ah? Dunia dalam berita, Pak. Lah, bocah kok. Sok sibuk. Kegiatanmu sih ngapa nek ora madonan bae. Kek kok dipit, Pak Kandani, kek. Kene Kandani, kek. Setahun anak pirang dina aja jalak. Setahun anak pirang dina. Tahu ya, 365 hari. Nah, gue ngene yo diatung bareng, Pak. Diatung bareng. Pirang iki jumlahe 365 hari. Ah ya. Dina minggu dalam setahun ke jumlahe pira, Pak? 52. Nah, dina minggu gue setahun anak 52. Ya, ping 52. Sing jenenge dina minggu otomatis nang dindi wayahe nggo istirahat. Ora ana acara sinau, apa? Orang acara sinau. Ya, wis dina minggu ora senor apa-apa. Lah, tapi kan ana dina-dina liyane. Kok depit. Kowe mikir pira dina minggune setahun? Jangan loro. Kowe dari jumlah total 365 hari gari pirang dina? Ya 313. 313 ya. 313 ya, catat. 313 kuwi tadi dipotong maning, Pak, karo hari libur nasional. Setahun ana pira? Ya pirang-pirang. Kurang lebih 13 aja, gawe gebuk rata bae, 13 hari. 13 dina dalam setahun. Berarti gari pirang dina setahun, Nek? Ya gari 300. 300 dina mbok. Nah, siki hitung maning bak, liburan sekolah. Sejarah liburan sekolah kowe nang ndi jelas. Semua siswa, semua murid kowe libur. Dadurah sinau, bebas belajar. Setahun biasa nangger liburan sekolah kowe anggar dikalkulasikan ana 2 bulan. Ngerti atung 2 bulan. Ya kurang lebih ya sewidak dina lah. Ya mbok, setuju apa ora? Oh ya wis, setuju. Jadi pirang dina berarti setahunnya? Ya 240. 240 ya. Siki nggo turu, Pak. Sing jane menungsa iki kudu turu, men kon awake seger, men kon awake bugar, menjaga kesehatan. Sedina paling ora 8 jam. Ya ora? 8 jam Mas sedina, Mbok. Ya kon kudu turu wong urip. Ya mulane. Dadi ngerti atung-atung setahun kurang lebih nggo turu tok kowe 120 dina, kowe, Pak. Nggo turu tok 120 dina. Dari pira siki setahunnya? Ya wong 240 dilong 120 dari 120. Nah, kan dari 120 dina sing ngongi ibadah, Pak. Ngongi ibadah. Sing jangan ngibadah kowe ngemben-ngemene nggo sangu nang ngaring akhirat. Dadi ora kena main-main kowe jangan kudu ora ndi ora. Ya pancen kudu ngibadah wong urip. Amulane. Kurang lebih yang ngertek ngetung selawet dina setahun, Pak. Dalam satu tahun kowe selawet dina ngongi ibadah. Ya ora? Ya wis, berarti siki dari 95 hari. Nah, 95 hari cekel, Pak. Nek garis 95 dina, Mbok. Siki nyong sebagai anak, nyong sebagai anak yang sedang tumbuh menuju ke kedewasaan, nyong juga butuh bermain. Main kon wawasane nyong luas, main kon pikirane nyong seger, main kon atine nyong tentrem, nyong kudu dolan. Dolan karo kancane. Ya ora? Ora ya minimal sedina sejam lah. Ada ngerti atung-atung setahun ya kurang lebih anani molas dina kuwi nggo dolan tok, Pak. Dari pirang dina, Pak, setahun nek? Ya kali 80 lah dipotong molas. Oh, kali 80 dina. Siki nggo madang. Wong urip kudu madang, Pak. Wong urip kudu madang. Nek ora madang mati sih. Yo ora kudu madang tok ya nggo mangan cemilan, nggo nginum, mangan esuk sarapan, mangan awan sore, pengi barang. Kurang lebih sedina ya sekitar 2 jam lah ya nggo madang karo nggo nginum. Kowe diitung-itung kurang lebih seno. Tetangger setahun kurang lebih ya plus minusnya 30 dina. Nggo mangan karo nginum tok, Pak. 30 dina kowe setahun. Bayangkan ya, Cak. Dari pirang dina setahune? Ya garis 50 ngono 80 potong 30. Dari 50 dina, Mbok. Aja kelalen, Pak. Aja ngasih kelalen. Kowe dewek menungsa kowe makhluk sosial. Apa? Makhluk sosial. Butuh berinteraksi, kudu berkomunikasi karo wong liya, karo tangga teparo, karo kanca batir. Dadah jendekem nang umah bae, tetep kudu ada interaksi karo tangga-tangga, karo keluarga, silaturahmi, kayak gitu. Paling ora tegawe rata-rata sedina gue sejam, tengek. Berarti, kurang lebih yang ngerti hitung-hitung setahun, gue ana nih molas dina nggo berkomunikasi karo tangga teparo, karo dulur-dulur. Gue nih molas dina setahun. Dari pira, Pak, sih, Pak, dinane jecal. Ya, dari 35 dina setahun, Nek. Nah, gue kan, menungsa gue ana maning. Bisa meriang, kapan bae, ora mesti. Nang nyong tegawe gebuk rata bae setahun, gue meriang 5 dina, wis. Gue setahun. Oh, kayak gue, ya. Kayak gue. Jadi gak dipilih ke dinane, Pak, setahun, Pak. Ya, dari 30, mau nanti potong 5 dina. Nah, kan, dari 30, siki, nyong pengen bahas soal ujian sekolah. Sing jenane ujian sekolah gue, Pak, ya kandane ngene iki karo sekolah meneng bae acara yang. Sing jenane ujian bocah sekolah, gue setahun tegawe rata-rata 6 dina lah, 6 dina. Gue nggo ujian tok seminggu, Pak. 6 dina. Berarti gak dipira gue dinane setahun. Ya gak lipat likur, dan sing nyendingin. Ya nyendingin wong nang acarane nyong akeh. Ya gue gak sing 4 likur dina nggo sinau setahun. Urung anu, Pak, urung rampung. Apa nyong ora kon nonton film, ha? Apa nyong kon ora ndelok TV? Ora kon jalan-jalan? Ora kon melihat dunia luar itu seperti apa? Perenyong ya, malah dari generasi sing ora ngerti apa-apa. Budi sekolah mubah. Ya, Mbok, mulanya tetap harus ada dalam satu tahun waktu kowe dialokasikan untuk nonton karo jalan-jalan. Nanging teketung. Gar sebulan ketemune sedina. Berarti setahun 12 dina. Ki 12 dina nggo dolan karo nonton TV tok, Pak. Setahun kowe ya. Dari pira setahun, Nek? Ya gari 12 dina. Kan sih gari 12 dina. Ya 12 dina. Siki kadang-kadang nyong diperintah narika. Ya ora? Diperintah narika. kon tuku paku, kon tuku bendrat, kon tuku bakwan, kon tuku lengak, kon tuku brambang, kon tuku gandum, lah pokoknya enak buek. Ya mbok, gue juga butuh waktu. Aku jalan-jalan waktunya berhenti, akhirnya mari warung, ya tetap berjalan. Tak ketong-ketong setahun ketemunya 11 dina. Jadi ya, berarti gari tersisa sedina tok? Sedina tok tersisa. Jadi dari 365 hari kowe kur gawe sedina tok sisane, Pak. Lah aku wis sedina tinggo sinau. Bang, ya bang. Ora ketang setahun sedina ora apa-apa lah sing sinau lah. Aja aduh jan kok aja sekolah nur terus sinau. Kowe kan tesan apa aku sedina, Mbok. Tapi kan nyong de ulang tahun lho, Pak. Nyong de hari ulang tahun sedina. Masa gak ada ulang tahun kon sinau? Lah yo ana nek jarate ya, ulang tahun kowe bebas. Dine kado, dine hadiah, dikawerna kue tarot. Kowe spesial banget lah, masa gak nek baru ulang tahun kon sinau? Oh, dadi kaya kue ya akhirnya ya. Kaya kue, dadi ramane kudu dibuka pikiran nyong kowe wong sibuk. Satu tahun ora ana wektu kon sinau. Oh, ngerti kowe carane ya siki kowe gari milih arep sinau siki apa tegorok nanyong kowe? Arep garap PR apa tegorok nanyong? Hah? Kok sinau apa tegorok nanyong? Sinau, sinau. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.